Aditya. Aina? Wujud? Sebab menggantungkan. Nah, kurang berapa bab? Kapan? Sekarang. Masya Allah. Baik. Ya, tolong Ustaz Nurilana. Baik. Berikutnya. Walahuma an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Ma wajhul istidlal Muhammad Ardi. Berapa bab lagi? Kapan? Besok. Ustaz Ibrahim Mansur. Ya. 4 bab. Ijlis. Berikutnya wali Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah bin Amir qala dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma wajhul istidlal Muhammad Kalfin. Aina? Ahsanta. Ba'dahu وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك. ما وجه الاستدلال؟ أحمد يوغا. Percaya mitos termasuk at-tiyaratu syirkun termasuk apa artinya syirkun? Nah, percaya mitos termasuk syirik. Kurang berapa yoga? Belum. Kemarin udah anak tunjuk ya? Kemarin udah anak tanya belum? Udah. Kapan ya? Janjinya kapan? Serangan apa? Oh, taib. Udah bas. Ya, jelis. Kurang berapa? Wali Ahmad min hadithi Abdullah ibn Amr man raddathu tiyaratu an hajatihi. Alif Irai. Berapa bab lagi, Alif? Hah? Tiga. Kapan? Mana Ustaz Faslul Kalam? Hah? Ya. Tiga bab. Kurang berapa? Satu. Walahu min hadithil Fadl ibn Abbas innama tiyaratu ma'amdaka awraddaka. Muaz. Karena kurang berapa bab? Kapan? Besok, ya? Besok. Tayyib, alhamdulillah kita telah menyelesaikan murajaah. Sekarang kita akan memasuki bab yang baru. Insyaallah bab ini tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pagi hari ini, yaitu babu maja'a fit tanjim. Babu maja'a fit tanjim. Apa artinya tanjim? Hah? Ilmu perbintangan. Tanjim itu dari kata apa? Najmun. Apa najmun? Bintang. Tanjim ilmu tentang perbintangan. Halal atau haram? Haram. Halal atau haram? Tergantung apanya. Ada yang halal, ada yang haram. Makanya perhatikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu kalau membahas suatu masalah dan pembahasan tentang masalah itu ada perinciannya, ada perinciannya, bisa halal, bisa apa? Haram. Maka beliau tidak akan menyebutkan hukum masalah itu secara tersurat di dalam judul babnya. Antum lihat judulnya apa? Babu maja'a fit tanjim. Apa artinya maja'a fi? Maja'a fi apa artinya? Bab pembahasan tentang, bab pembahasan tentang ilmu perbintangan. Ana tanya sama antum, di dalam judul ini ada enggak keterangan hukumnya halal haram? Ada enggak? Enggak, di judulnya enggak ada. Coba antum bandingkan dengan bab sebelumnya. Ana kasih contoh misalnya bab nomor 6. Waduh, sudah lama banget. Apa antum anu dari bab nomor berapa? Wah, 26. Ya, ana kasih contoh misalnya bab nomor 6. Judulnya adalah babun minasyirki lubsul halqati. Masih ingat? Wal khayti. Wah, udah terlalu lama ini. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab tentang apa itu? Jimat. Bab tentang jimat. Apa kata beliau? Babun minasyirki. Bab memakai jimat adalah syirik. Disebutkan hukumnya enggak? Langsung sebutkan. Apa hukumnya? Syirik. Oke. Bab 12. Babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab termasuk kesyirikan beristi'adzah kepada selain Allah. Kalau memang hukumnya jelas, gamblang, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab langsung masukkan hukum itu ke judul bab. Tapi kalau masalah tanjim, apa tadi tanjim? Ilmu perbintangan. Karena hukumnya itu ada yang halal, ada yang haram, maka beliau tidak langsung menjelaskan. Beliau enggak, judulnya enggak seperti yang dua bab tadi saya contohkan, babun minasyirki at-tanjim. Enggak. Bab bahwa ilmu perbintangan adalah syirik. Enggak. Kenapa? Karena ilmu perbintangan ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang halal, ada yang haram. Apa urgensinya kita kupas masalah ini? Urgensinya adalah untuk meluruskan pemahaman sebagian orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gampang mengkafirkan, mensyirikkan. Yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah takfiri. Apa takfiri? Suka mengobral hukum kafir. Mana buktinya? Kalau sekedar klaim, apa klaim? Tuduhan, semua orang bisa ngomong. Tapi buktikan dong. Dan kalau kita ingin menyimpulkan pemikiran seseorang, oh seseorang punya pemikiran A, B, C, D. Kalau kita ingin melakukan itu, maka langkah yang tepat adalah pelajari buku-bukunya. Pelajari buku-bukunya. Ada enggak pemikiran yang engkau tuduhkan termaktub dalam buku-bukunya? Dan alhamdulillah buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mudah mendapatkannya. Apa susah untuk mendapatkan buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mudah atau gampang? Gampang, di mana-mana ada. Ya. Coba dikupas buku-bukunya. Ada enggak yang engkau tuduhkan itu? Katanya beliau gampang mengkafirkan, gampang mensyirikkan. Mana buktinya? Beliau haus darah, Masya Allah. Emang Dracula apa? Ya. Mana buktinya? Sayangnya di zaman ini banyak orang yang asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Tidak melandaskan omongannya di atas argumen yang kuat. Nah ini pentingnya kita mengupas judulnya. Judulnya Babu Maja'a Fit Tanjim. Bab pembahasan tentang ilmu perbintangan. Beliau tidak menyebutkan di dalam judul babnya haram atau halal, karena memang ilmu perbintangan itu tidak satu jenis. Ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Yang berbolehkan yang seperti apa, yang diharamkan yang seperti apa, ini yang akan kita bahas insya Allah pada bab ini. Iqra man qari Ahmad Hafidh. Iqra qala al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hadis atau asar? Hadis atau asar? Asar. Asarnya siapa? Asarnya Qatadah. Qatadah itu sahabi atau tabi'i? Qatadah sahabi atau tabi'i? Tabi'i. Qatadah adalah tabi'i. Qala Qatadah rahimahullah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah menciptakan nujum. Apa nujum? Bintang untuk tiga tujuan. Hikmah diciptakannya bintang. Dari mana Imam Qatadah menyimpulkan itu? Dari ayat-ayat Al-Quran. Dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan di syarahnya ini, di Qurratu Uyun Muhyiddin sudah disebutkan ayat-ayatnya. Tiga hal itu apa? Yang pertama, zinatan lis-sama'i. Apa artinya zinah? sebagai hiasan langit. Makanya ketika malam hari kita melihat ke langit, kemudian ada bintang-bintang, akan terasa indah. Ada yang kelap-kelip besar, ada yang kecil, ada yang warnanya ini, ada yang warnanya itu. Ada yang bintangnya membentuk sebuah rasi. Ya. Kalau dulu ketika SD kita belajar ada rasi kubuk, kubuk penceng. Macam-macam ada rasi. Ya. Rasi itu susunan apa? Bintang yang membentuk sebuah pola. Ya. Indah gitu. Apalagi kalau misalnya kita melihatnya bersama dengan orang yang kita sayangi. Ibu kita. Istri. Bukan siapa-siapa. Ya. Indah sekali kita melihat. Memang bintang itu adalah zinatan lis samai. Yang kedua, warujuman lis syayatin. Apa artinya rujuman? Untuk melempar setan. Masih ingat kemarin pembahasannya? Setan yang pengen ngapain? Yang pengen mencuri berita dari langit. Itu yang dilempari oleh, yang dilempari menggunakan bintang. Yang pertama apa tadi fungsinya bintang? Untuk hiasan, perhiasan langit. Yang kedua, untuk melempari setan. Dalilnya apa? Lihat di halaman 419 surat Al-Mulk ayat 5. Apa di situ ditulis? Walaqad zayyanas samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu dalilnya. Walaqad zayyanas samaa'a ad-dunya. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Bimasabiha, dengan lampu-lampu. Yang dimaksud lampu di sini apa? Bintang. Dan perhatikan di sini Allah berfirman yang dihiasi dengan bintang-bintang itulah langit dunia. Padahal kita tahu langit ada berapa lapis? 7 lapis. Langit dunia itu lapis berapa? Lapis 1. Asanta. Jadi yang kita lihat itu baru langit pertama. Padahal dalam beberapa riwayat antara langit pertama dengan langit yang kedua itu jaraknya sekian puluh ribu tahun. Antara langit apa? Satu dengan langit kedua. Langit kedua dengan langit ketiga jaraknya sekian puluh ribu tahun. Berarti ilmu para astronom, apa astronom? Para pakar bintang, itu ilmu mereka sangat terbatas sekali. Mereka baru sampai ke langit dunia. Walaqad zayyannas samaa'ad dunya. Allah sedang membicarakan langit dunia. Ini yang pertama. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang itu fungsi yang kedua rujuman lisyayatin. Apa tadi rujuman? Untuk melempari setan. Setelah dilempar itu setannya naik lagi enggak? Hah? Naik lagi. Iya. Setan memang ngotot. Ya, makanya jangan kayak setan. Dinasihati sekali. Ya itu kan sebagai bentuk peringatan. Dilempar pakai bintang. Ya, jatuh. Mereka akan naik lagi, jatuh lagi, naik lagi. ya, ngotot keras kepala, kepalanya keras. Nasallallahu ya. Assalamah wal afiyah. Tayib, ini yang kedua. Kemudian apa kata Imam Qatadah? Wa alamatin yuhtada biha. Apa? Wa alamatin dijadikan sebagai alamat. Apa artinya alamat? Alamat itu bukan alamat. Alamat itu artinya adalah tanda. Sebagai tanda yuhtada biha. Sebagai tanda yang dijadikan untuk petunjuk. Ini fungsi yang ketiga. Petunjuk apa sih? Macam-macam. Petunjuk jalan. Jalan apa Ustaz? Kita sudah ada rambu-rambu. Rambu-rambu itu di daratan. Kalau di lautan pakai apa coba rambu-rambunya? Nah, itu kalau pengen tahu, tanya sama Ustaz Antum, Ustaz kita, Ustaz Abu Izzi, pelaut. Ya, bagaimana beliau bersama dengan ayahnya mengetahui, diajari untuk menentukan arah di tengah lautan. Coba kalau di tengah laut gelap kayak gitu, pakai apa? GPS. Gak ada sinyal. Ya. Pakai apa kalau bukan? Dengan izin Allah pakai bintang. Ya. Para pelaut itu mereka dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka jalani sekian tahun. Kalau di laut, ini ceritanya Ustaz Abu Isi ya. Kalau di laut ada kilat, ada apa namanya? Kilat itu tandanya kayak gini. Akan terjadi seperti ini biasanya. Ya, itu cuma jadi tanda saja, bukan kilatnya yang akan menghasilkan peristiwa, bukan. Kilat itu cuma tanda. Kalau misalnya kilat itu bentuknya datar. Ya, bentuknya datar. Oh, itu insyaallah tidak ada masalah besar. Tapi kalau kilatnya itu dari atas ke bawah, ini 2 jam lagi, 3 jam lagi akan ada badai besar. Makanya mendingan pulang. Ya. Mendingan pulang. Kalau enggak, pulang tinggal nama. Ya. Kalau sudah terjebak badai, terombang-ambing oleh ombak, sudah. Ngikuti saja ombak. Sampai kemana? Pokoknya yang penting selamat dulu. Ya. Pokoknya ikuti ombak. Kemana ombak itu mengarah, sudah ikut aja ombak itu. Nanti kalau sudah ombak reda, baru kemudian melihat bintang. Ini kita di mana ini? Kita ke arah mana ini? Oh, kalau ke barat lewat sana, karena di sana ada bintang anu. Sebagai penunjuk apa? Jalan. Makanya dalilnya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 97. Surat Al-An'am ayat 97. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma, apa di situ? Litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian an-nujuma, bintang-bintang, litahtadu biha, untuk kalian manfaatkan sebagai petunjuk, fi zulumatil barri wal bahar, di dalam gelapnya daratan dan gelapnya lautan. Kalau siang-siang agak mending, ada apa? Matahari. Matahari terbit di mana? Terbit di mana? Timur. Tenggelam di barat. Masih agak mending kalau ada matahari. Oh, matahari di sana. Oh iya, di sana arahnya barat. Tapi kalau malam hari, enggak ada matahari. Adanya apa? Bintang-bintang. Kok di sini disebutkan fi dzulumatil barri? Barri itu apa? Daratan. Bahri, lautan. Tadi baru ngomongin bahari. Barri. Emang di daratan kita juga butuh bintang-bintang? Naam. Ketika kita masuk hutan, kan gak ada penunjuk jalan. Emang ada rambu-rambu jalan, traffic light? Gak ada. Yang kita lakukan adalah melihat bintang. Tersesat di hutan itu, masya Allah. Iya kalau gak ketemu macan. Ya. Sekedar gelapnya saja itu sudah memusingkan. Apalagi kalau sampai ketemu macan. Bukan hanya di hutan. Di gurun pasir. Itu kan juga bingung kita. Semuanya pasir semuanya. Lihat kanan pasir depan, pasir bawah, pasir atas, langit. Masa atas pasir? Bingung kita. Yang ada adalah bagaimana menjadikan bintang itu sebagai pertanda. Berapa fungsinya? 3. Kemudian apa kata beliau? Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik. Barang siapa memaknai bintang dengan selain itu, itu apa? 3 hal. Barang siapa memaknai bintang dengan selain itu, faqad akhta'a, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan menyia-nyiakan jatah dia. Jatah apa? Jatah surga dia. Wa takallafa ma la ilma indah au ma la ilma lahu bihi, dan dia memaksakan diri untuk membahas sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, alias ngawur. Ya, ngawur, membahas sesuatu tanpa ilmu. Salah satunya adalah ilmu perbintangan yang sekarang marak. Ya, kamu bintangnya apa? Leo. Kamu bintangnya apa? Sagittarius. Kamu bintangnya apa? Cancer. Kamu bintangnya apa? Apa lagi ya? Pisces. Scorpio. Terus kenapa kalau bintangnya Scorpio? Oh, asmaranya hari ini kayak gini. Rizkinya kayak gini. Suasana hatinya kayak gini. Itu termasuk memaknai bintang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang cuma berapa tadi? Cuma 3. Dan itu tidak boleh. Karena itu termasuk kesyirikan. Di mana kesyirikannya? Karena menebak-nebak hal gaib dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Oke, Bu? Memfungsikan bintang. Sebagai sarana. Memfungsikan bintang sebagai sarana. Untuk mengetahui hal gaib. Memfungsikan bintang sebagai sarana untuk mengetahui hal gaib adalah kesyirikan. Memfungsikan bintang sebagai sarana untuk mengetahui hal gaib adalah kesyirikan. Kelas. Nah, tayib, sekarang kita pindah ke dalil berikutnya. Nah. 6. Tadi kita membahas tentang ilmu nujum, sekarang kita membahas tentang manazilul qamar. Manazil itu jamak atau mufrad? Jamak. Jamak dari apa? Manzil. Apa manzil? Tempat. Tempat tinggal. Tempat singgah. Berarti manazilul qamar apa? Tempat singgahnya qamar. Apa qamar? Bulan. Loh, kenapa dipelajari? Karena tempat singgahnya qamar, tempat terbitnya qamar, bulan, itu dari satu waktu ke waktu yang lainnya sama atau beda? Beda. Antum suka memperhatikan enggak, kadang-kadang bulan itu terbitnya di arah mana, nanti di bulan berikutnya terbitnya di arah mana, gitu ya? Antum perhatikan enggak? Antum enggak pernah melihat ke langit. Pindah-pindah enggak bulan? Pindah-pindah, itu namanya manazil. Manazilul qamar. Apa hukumnya mempelajari tempat-tempat terbitnya bulan? Ini yang akan kita bahas. Di sini dikatakan wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Imam Qatadah yang tadi kita bahas dari barusan, itu beliau mengatakan enggak boleh, makruh mempelajari ilmu tentang manazilil qamar. Sependapat dengan beliau Imam Ibnu Uyainah. Berarti ada berapa ulama sekarang? Dua. Ada dua ulama yang melarang. Dzakarahu Harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazil. Ada sebagian ulama membolehkan mempelajari ilmu manazilil qamar. Siapa itu? Ahmad wa Ishaq. Siapa yang dimaksud dengan Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal. Ishaq siapa? Imam Ishaq bin Rahawayh. Imam Ishaq bin Rahawayh. Berarti di hadapan kita ada berapa pendapat? Ada dua. Pendapat yang pertama, melarang atau membolehkan? Melarang. Pendapat yang kedua, membolehkan. Berarti ada khilaf. Apa khilaf artinya? Perselisihan pendapat di antara para ulama tentang hukum mempelajari ilmu tentang tempat berpindahnya atau terbitnya bintang, apa, bukan bintang, apa tadi? Bulan. Mana yang lebih kuat? Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, beliau memilih pendapatnya Imam Ahmad. Berarti beliau memilih pendapat yang membolehkan atau yang melarang? Yang membolehkan. Alasannya apa? Alasannya karena mempelajari ilmu manazilil qamar itu adalah hanya dalam rangka menentukan arah saja, bukan dengan maksud meyakini bahwa perpindahan bulan itu yang mempengaruhi kejadian di alam semesta. Bukan. Kita hanya menjadikan perpindahan qamar atau bulan itu sebagai tanda saja. Ya, sebagai tanda. Berarti Syekh Saleh Fauzan mengikuti pendapat nya Imam Ahmad yang mengatakan boleh dengan alasan tadi. Loh, terus yang mengatakan enggak boleh alasannya apa? Yang mengatakan enggak boleh alasannya karena khawatir akan menyeret kepada keyakinan bahwa bulan itulah yang mempengaruhi kejadian di alam semesta ini. Nah, kalau sampai meyakini seperti itu bahaya. Maka untuk menghindari terjerumusnya orang kepada pemahaman yang menyimpang, sudah dari awal enggak boleh aja. Itu pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Qatadah dan Imam Ibnu Uyainah. Tayib. Berarti apa wajhul istidlalnya? Ini agak panjang, silakan ditulis. mempelajari ilmu tentang perpindahan tempat terbitnya bulan, mempelajari ilmu tentang perpindahan tempat terbitnya bulan diperbolehkan oleh sebagian ulama. Mempelajari ilmu tentang perpindahan tempat terbitnya bulan diperbolehkan oleh sebagian ulama dengan syarat tidak diyakini, dengan syarat tidak diyakini bahwa bulan tersebut mempengaruhi kejadian di alam semesta. Anda ulangi dari awal, dicek. Ini cermat ini ya pembahasannya. Mempelajari ilmu tentang perpindahan tempat terbitnya bulan diperbolehkan oleh sebagian ulama dengan syarat tidak diyakini bahwa bulan tersebut mempengaruhi kejadian di alam semesta. Ikra. Bulan dibolehkan sebagian ulama dengan cara tidak diyakini bahwa bulan tersebut mempengaruhi kejadian di alam semesta. Barakallahu fiik. Baik, sekarang kita membaca syarah sedikit halaman 421. Iqra Iqbal. Ahmad Iqbal Imam Firdaus. Iqra qala Ibnu Rajab. Sudah ketemu? Qala Ibnu Rajab. Deketin, mic-nya dideketin. Wal ma muharramun fayata'allamu minhu nam. Imam Ibn Rajab di sini menyimpulkan hukum ilmu tanjim. Ya, beliau menyampaikan ilmu tanjim itu ada dua jenis. Ada ilmu tasyir, ada ilmu ta'khir. Apa yang pertama? Tasyir. Yang kedua? Ta'khir. Apa yang pertama? Tasyir. Yang kedua, ta'khir. Yang boleh yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Saya ulangi. Yang pertama ilmu tasyir. Yang kedua ilmu ta'khir. Yang boleh yang mana? Yang pertama. Berarti yang enggak boleh yang kedua. Apa bedanya? Perhatikan baik-baik. wal ma'dhunu fi ta'allumihi ay ilmu tafsir la ilmu ta'thir. Yang diperbolehkan untuk dipelajari adalah ilmu tasyir, bukan ilmu ta'thir. Fa innahu batilun muharramun qaliluhu wa katsiru. Sesungguhnya ilmu ta'thir itu batil, haram untuk dipelajari sedikit ataupun banyak. Apa itu ilmu ta'thir? Perhatikan, penting. Ta'thir dari fi'il apa? Athara yu'athiru ta'thiran. Apa artinya athara yu'athiru? Mempengaruhi. Ta'thir, ilmu ta'thir itu adalah ilmu ketika kita meyakini bahwa pergerakan bintang itu mempengaruhi kejadian di muka bumi, di alam semesta. Pergerakannya itu mempengaruhi kejadian di alam semesta. Itu tidak boleh meyakini seperti itu. Zodiak itu masuk yang mana? Ta'thir atau tasyir? Ta'thir. Karena orang yang membaca zodiak itu meyakini bahwa kamu kalau bintangnya bintang anu, maka nasibmu akan gini. Nasib itu kan kejadian. Dan itu hukumnya haram. Karena nasib seseorang itu termasuk hal gaib atau tidak gaib? Hal gaib. Ketika engkau menjadikan bintang itu sebagai sarana untuk mengetahui hal-hal gaib, itu adalah sebuah penyimpangan. Tidak boleh. Kenapa? Karena bintang Allah ciptakan bukan untuk itu. Allah ciptakan buat berapa? 3 fungsi. Dan tidak ada fungsi yang keempat yang kalian klaim tadi, bahwa bintang itu akan mempengaruhi kejadian nasibnya seseorang. Enggak ada keterangan seperti itu dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Yeah. Makanya diharamkan, kata beliau, qaliluhu wa katsiruhu. Sedikit ataupun banyak hukumnya haram. Nah, sekarang beliau berpindah. Amma ilmu tasyir. Adapun ilmu tasyir, fayuta'allamu minhu ma yuhtaju ilaihi lilihtida'i. Adapun ilmu tasyir dari fi'il apa coba? Sayyara yusayyiru tasyiran. Sayyara yusayyiru. Ana tanya sama antum, ini fi'il mujarrad atau mazid? Mazid. Mujarradnya apa? Saro yasiru. Apa artinya saro? Berjalan. Berarti ilmu tasyir adalah ilmu tentang perjalanan. Menjadikan bintang itu sebagai tanda untuk menentukan arah perjalanan. Mau ke utara atau mau ke selatan atau mau ke barat atau mau ke timur. Fayuta'allamu minhu ma yuhtaju ilaihi lilihtida'. Adapun ilmu tasyir boleh dipelajari sekedar untuk dijadikan sebagai tanda petunjuk jalan. Wa ma'rifatil qiblati, mengetahui arah apa? Kiblat. Jadi dari dulu para ulama kita, mereka sudah mempelajari itu. Kalau pengen tahu arah kiblat, bisa dengan melihat bintang anu. Bintang anu sekarang itu ada di atas Ka'bah persis. Berarti kalau pengen tahu arah Ka'bah atau tempat Ka'bah atau kiblat, lihat bintang anu. Ini boleh. Waturuki. Turuk jam'u apa? Tariq. Apa? Jalan. Untuk tahu jalan, jalan kemana, jalan kemana. Makanya orang-orang Arab dahulu Mereka kan melakukan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Mereka kan kerjanya kan dagang di musim panas, di musim dingin, kadang ke Syam, kadang ke Yaman. Mereka pakai apa penunjuk jalannya? Wong belum ada rambu-rambu saat itu. Apalagi GPS. Ya HP-nya aja belum ada, apalagi GPS-nya. Mereka pakai itu bintang. Keuntungannya apa kalau pakai bintang dibandingkan GPS? Apa keuntungannya? Enggak pernah lobet. Ya kalau pakai GPS kan lobet. Ya. Mau ngeces di mana, di tengah padang pasir mau ngeces pakai apa? Yo gampang Ustaz, bawa apa? Power bank. Power bank juga habis. Pakai bintang. Cuman kendalanya bintang itu adalah kalau mendung. Nah, itu kendala itu sudah. Terus gimana? Ya, nunggu. Nunggu sampai mendungnya ya lewat. Ya. Tetap masing-masing punya kelebihan kekurangan. Jaizun indal jumhur. Ilmu yang kedua ini, ilmu apa? Tasyir, itu hukumnya jaiz. Jaiz itu boleh menurut jumhur ulama. Taib. Dalil terakhir. Iqra wa Nabi Musa. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى namanya siapa? Abu Musa itu kan kunyah, namanya siapa? Siapa? Yang bisa jawab, anda kasih hadiah minuman anda. Asanta, barakallah. Ini buat antum. Jangan yang bening buat anda. Antum yang putih. Nah. Abdullah ibnu Qais, siapa? Abdullah ibnu Qais. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yadkhuluna al-jannah." Ada tiga jenis manusia yang tidak masuk surga. Pertanyaannya, yang tidak masuk surga itu apa cuma tiga aja? Hah? Banyak. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tiga? Untuk memudahkan mengingat. Untuk memudahkan mengingat. Bukan berarti cuma tiga saja. Contoh misalnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari padang mahsyar, di hari kiamat di padang mahsyar. Apa cuma tujuh aja? Ada yang lain. Cuma tujuh itu untuk memudahkan mengingat. Salasatun la yadkhuluna al-jannah. Ada tiga orang jenis manusia yang tidak akan masuk surga. Yang pertama mudminul khamri. Apa artinya mudmin? Orang yang mudmin itu adalah apa? Ketagihan khamr. Apa? Selain ketagihan apa bahasanya? Kecanduan. Ahsanta. Orang yang kecanduan miras. Minuman keras. Kalau gak keras gimana? Es batu. Miras itu adalah khamr. Ya. Masuk di dalamnya ekstasi atau tidak? Masuk. Ya. Tidak harus berbentuk minuman. Bisa berbentuk kapsul. Ya. Atau serbuk ya, atau serbuk. Tidak akan masuk surga orang yang kecanduan miras. Yang kedua, waqati'ur rahim. Apa qati'ur rahim? Orang yang memutus silaturahim. Siapakah rahim tersebut? memutus silaturahim, tali persaudaraan. Siapa saudara yang dimaksud? Siapa? Yang paling pokok adalah orang terdekat kita. Siapa? Orang tua. Jadi orang yang memutus hubungan dengan orang tuanya tidak masuk surga. Atau orang tua kepada siapa? Anaknya. Kalau tadi anak kepada orang tua, orang tua kepada anaknya. Dan juga selain itu, ya, kakak kepada adik, adik kepada kakaknya. Itu yang level-level tinggi. Setelah itu kemudian agak Pak D, terus siapa? Bude, Pak Le, terus Bule, keponakan, bibi, paman, nah itu. Itu semuanya tidak boleh diputus silaturahim. Kalau memutus silaturahim, maka terancam untuk tidak masuk surga. Makanya kalau antum dapat hari telepon, hari HP, hari apa? Ahad, jam? Jam berapa? Jam 7 pagi. Terus diserahkan qabla isya. Ya. Kalau antum dikasih jam HP, maka yang pertama kali harus antum sambung siapa? Orang tua. Itu sementara yang bisa antum lakukan saat antum di pondok. Silaturahim antum sementara dengan apa? HP. Maka jangan sampai antum habiskan waktu untuk FB-an, untuk pasang status, untuk update status, untuk ini, sedangkan orang tua enggak dihubungi. Wajib ya untuk menjaga silaturahim, apalagi kepada orang tua. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa musaddiqun bisihri. Musaddiq dari fi'il apa? Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Musaddiq itu apa? Isim fa'il. Orang yang percaya sihir. Orang yang meyakini sihir. Anak tanya sama antum. Meyakini sihir di sini maksudnya apa? Kalau orang meyakini sihir ada, salah atau benar? Hah? Benar atau salah? Benar. Terus apa yang dimaksud di sini? Enggak akan masuk surga orang yang meyakini sihir. Melakukan, bermain, percaya tukang sihir. Itu yang dimaksud. Jadi bukan mempercayai keberadaan sihir. Kalau sihir memang benar-benar ada, ya kita harus percaya sihir itu ada. Yang tidak boleh adalah ketika kita bermain sihir. Itu yang dimaksud dengan musaddiqun bisihir. Dan kalimat ini, musaddiqun bisihri, inilah wajhus syahidnya itu di sini. Syekh membawakan hadis ini karena ada kalimat musaddiqun bisihri. Oke, judul babnya apa? Tanjim. Hadisnya sihir. Nyambung? Nyambung apa tidak? Ada korelasinya atau tidak? Ada. Apa korelasinya? Korelasinya karena ilmu tanjim termasuk jenis sihir. Apa? Ilmu tanjim termasuk jenis sihir. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, man iktabasa ilman minan nujumi, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, iktabasa syu'batan minas sihri, berarti dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada mazada. Semakin banyak dia pelajari ilmu nujum, sebagian ilmu nujum, maka dia akan semakin banyak mempelajari ilmu sihir. Berarti ilmu nujum itu termasuk apa? Sihir. Ilmu nujum tadi ada berapa? Ada dua. Ada tasyir, ada ta'sir. Yang termasuk sihir yang mana? Ta'sir. Ahsantum. Uktubu. Haram meyakini sihir apapun jenisnya. Haram meyakini sihir apapun jenisnya, termasuk diantaranya, termasuk diantaranya ilmu nujum. Termasuk diantaranya ilmu nujum. Haram meyakini sihir apapun jenisnya, termasuk diantaranya ilmu nujum. Ikra. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu bab, insyaallah pada pertemuan berikutnya sore ya. Ya, pada asar insyaallah kita akan masuk bab baru, yaitu babu maja'a fil istisqa bil anwa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.